waktunya beralih ke margarin vodka yang beneran. No pesen lemak trans, bikin lebih sehat semua makanan. Sementara tinggalkan semua keraguan soal makanan dan cara masakan teman. Vodka margarin sehat yang aman, untuk tumisan, olesan, bakaran dan semua makanan. Bebas lemak trans, ya Forvita.